simpan duri-duri luka yang kau tinggalkan. Tak terpadam walau ku membalutnya. Pedihnya hati ini mengenangkan kembali kemesraan cinta kita, hancur berkejai di simpan jalan. Mengapa tak jamaknya hatimu menghancurkan impianku untuk memilikimu? Berakhir tanpa kerelaan.